Din, kamu hebat sekarang ya? Apanya yang hebat dong, Tom? Banyak perubahan, muka udah tembem, kuping udah mancung. Salah nih. Hidung tuh udah ketutup sama jerawat. Ah, Bang Otong paling bokis. Ngomong-ngomong, sekarang Bang Otong kerja apa nih? Wah, pusing, Din. Sekarang nih saya nih jadi sopir taksi. Kadang-kadang polisi bingung. Kalau saya lagi di jalanan tuh, polisi bukannya nangkep, malah ketakutan lari. Ya habis dipikir, ini taksi kok jalan sendiri, gak ada sopirnya. Saya gue gak kelihatan. Bang Otong paling bisa. Terus gimana? Kemarin saya dapat penumpang di Tanjung Priuk. Ada penumpang dari Padang, namanya Nasrul. Ya, saya tanya, silakan masuk Pak, mau kemana? Nggak ngomong. Wah, ini orang sakit apa-apa. Naik kan, saya tancap. Ketemu perapatan, mau kemana tujuannya Pak? Saya bilang, ah kiri sajalah. Saya bawa kiri. Ketemu perapatan lagi, kemana Pak? Saya, kanan sajalah. Terus? Saya bawa ke kanan. Waduh, udah berapa jam kali dia udah 1000 perapatan. Kiri kanan terus. Terus gimana tuh? Pak, saya tanya, tujuan Bapak nih kemana? Jakarta nih luas, bukan kiri makanan. Saya bilang kan. Aduh, lupa saya. Awak lupa katanya. Yang ingat apaan Pak? Kata bilang. Awak mau makan rendang saja katanya. Terus gimana tuh? Alamat lupa, ingatnya rendang doang. Iya, saya keliling-keliling terus, ya kan? Bensin udah mau habis, duit saya udah kantong udah tipis, ya kan? Saya lihat di belakang, ketiduran. Mak, mikir kek ya, alamatnya cari-cari kek alamatnya ketemu, dia ketemu. Malah tiduran, gua kesel kan? Saya berhentiin, saya turun, saya pipis. Kesel, pipis, begitu enak-enak pipis, saku tangan saya jatuh. Basah kena pipis, mau buang sayang. Saya bawa ke mobil. Sampai di mobil saya lempar ke belakang. Kena muka bapak itu. Wah, saya udah ketakutan nih, pasti ngamuk nih. Selampai kan kena pipis. Oh, gak marah tuh. Malah ketawa-ketawa. Aduh, Pak Sopir, syukur-syukur katanya. Loh, kok syukur? Saya bilang. Saya ingat alamatnya sekarang katanya. Di mana Pak? Saya bilang. Pesing RT 2 nomor 3 katanya. Aduh, rupanya gara-gara selampai itu dia akhirnya ingat alamat. Saya anterin, benar. Wah, itu pengalaman saya jadi sopir taksi. Lu kenal nggak teman gue Madroi? Madroi anak mana tuh? Madroi yang anak condet. Oh, yang pendek-pendek tuh ya? Lu nyindir gue lu. Madroi mah tinggi. Oh, benar. Madroi, kakaknya Madrosah. Nah, adeknya yang kecilnya SD Impres. Madroi kan udah umur 17 tahun. Dia kan pengen disunat. Bapaknya belum punya duit buat pesta. Madroi udah ngotot. Ya, malu Pak sama teman-teman saya dikatain. Katanya kan. Ya nanti tunggu dulu Bapak dapat porkas baru pesta. Madroi gak sabaran nih. Suatu pagi nih subuh-subuh. Dia nekat. Dia potong sendiri. Crek. Potongnya pakai apa tuh? Silet. Ya. Crek. Ujungnya tuh dia buang ke belakang subuh-subuh tuh. Crot. Di belakang masuk ke penggorengan. Itu bibinya kan lagi goreng ikan teri. Nah, namanya subuh kan matanya belum melek. Main aduk aja. Aduk ikan terinya mateng, itu daging ikut mateng. Ya kan? Dibagiin sama bapaknya kan. Subuh-subuh tuh mau berangkat kerja dibagi sama bapaknya. Daging tadi masuk ke piring yang buat bapak. Bapak makan subuh pagi-pagi kan. Wah, enak nih ikan teri. Begitu lihat daging dia marah sama pembantunya, sama bibinya. Bi, bibi goreng daging rempela kok saya cuma dikasih dikit. Enggak apa enggak goreng rempela. Ini buktinya ada nih, secuil. Ini ikan terinya yang banyak, rempelanya kemana? Ngamuk-ngamuk tuh bapak Madroi. Madroi keluar dari kamar. Pak, bibi gak salah pak. Yang bapak makan tuh rempelak saya. Itu makan rempelak jadi bapaknya. Kamu punya rempelak gak Din? Aduh, istri saya kemana? Mama. Iya pak. Mama tidur aja dari pagi. Abis sih, kesel. Papa gak mau kerja-kerja gimana sih, Pak? Ya, jadi orang tuh kerja dong. Ini ada nih, ada kerjaan. Sabar dong, Mama. Ya kerjaan apa? Dari dulu bilangnya ada kerjaan gak pernah kerja. Ini ada rencana. Papa mau kerja. Kerja apa? Ada teman papa mau ngajak kerja. Uh-uh. Oh, ini. Kan ada kapal keruk punya Amerika, tenggelam, iya, dekat Ancol. Oh, ya kan? Terus papa suruh ngangkat kapal keruknya. Sama-sama. Di rombong kita nih mau nyelilam. Kapal keruk tuh mau diangkat. Diangkat ke atas. Dekat ke atas. Ya nyelam juga. Iya. Tapi jangan khawatir, bapak, papa nggak akan tenggelam. Akan tenggelam. Bapak sih ngambang terus. Ya? Kok ngambang? Nah makanya nih kalau papa kerja besok nih dari pagi sampai malam. Setiap malam tuh, setiap hari sampai malam, sebulan lamanya. Ya ampun, gak pulang-pulang. Ya makanya gak bisa pulang, namanya kerja nyilam terus. Ya mama takut dong Pak di rumah sendirian. Ya makanya mama ini deh, jangan takut-takut deh. Apa? Atau kesana deh, nginap ke rumah orang tua. Rumah orang tua? Ngapain? Ya nginapnya di sana sebulan. Papa kerja sebulan? Papa nyilam sebulan. Gak makan-makan. Hah? Gak makan-makan. Ya makan, mama mau ikut nyilam. Gak mau, mama nginep aja deh di rumah orang tua ya Pak. Nginep di rumah orang tua. Pokoknya di situ aja, jangan keluar-keluar ya. Iya, percaya deh sama mama. Mama setia kok sama papa. Iya, jangan keluar-keluar. Iya. Kalau mama keluar jalan-jalan sana-sini ntar ada yang nyolek. Ya kan? Iya, tuh papa masih cemburuan aja, heran. Ya bukan cemburu, khawatir. Iya. Kalau gituan kan gak ada bekasnya. Oh, ada bekasnya. Ya udah ya. Pak, dengerin dulu. Tapi papa mesti kerja betul nih. Iya kerja betul ya. Mama nginep di rumah orang tua ya. Nah, dadah. Yuk, mama pergi dulu ya. Yeah. Sun dulu dong. Mau jongkok dong. Papa kan gak nyampe. Iya nih jongkok udah, ayo dong. Dadah pun. Gak ada apa-apa. Dadah. Aduh, istri ngedesak suruh kerja. Saya cuma tamat STM. Tamat STM pengen jadi dukun. Jadi dukun ya ampun. Belajarnya sih berapa tahun tuh ya. Menjadi dukun, dukun apaan? Kalau saya jadi dukun beranak, saya laki-laki. Kecil lagi. Kalau iya kan? Kecil lagi, gak pantas jadi dukun beranak. Kalau saya kecil begini, bayinya keluar, saya kok bisa masuk nanti itu. Sedot nih ya. Tuh, jadi dukun beranak. Kalau jadi dukun ambeien, ya bagian bawah-bawah juga kotor mainannya. Dukun patah, serem. Tertulang campur medengkul, dengkul lari ke otak. Dukun patah susah. Enakan, nah ini nih enak din. Dukun jerawat. Wow, repot dari dukun jerawat mencetin, ya. Kalau yang dipencetin cewek sih enak juga ya. Pencet jerawatnya, pencet hidungnya. Pencet jerawatnya, pencet kupingnya. Pencet jerawatnya, pencet dahinya, dagunya. Pokoknya makin turun aja. Tapi yang enak, wah saya pengen jadi dukun porkas aja deh. Sekarang kan lagi rame orang porkas ini kan. Dukun porkas otong lenon. Wah, 3 huruf 1000. 1000 huruf 100.000. Kalau enggak pakai huruf buta huruf. Kemarin juga gak kerja. Iya, maksudnya kalau nganggur nih kita kan selalu kebingungan. Iya ya kan? Iya betul. Biasanya kalau orang nganggur tuh ngupi gak ketinggalan. Tapi kalau edot lain. Kenapa? Baca koran paling enak. Baca koran mendingan ngopi, baru baca koran. Nggak bisa, baca koran dulu, baru ngopi. Sekarang kita baca koran. Baca, tetetetetetet, aus, minum kopi. Iya kan? Iya kan? Kalau kita minum kopi, baca koran, tetetetet, seret, tinggal amplasnya. Iya kan? Edot bilang tadi apa? Baca koran dulu, baru ngopi. Ada ya? Iya, betul. Sekarang baca koran. Baca koran. Ada berita apa tuh, Dul? Ntar dulu, cari dulu. Berat beritanya kalau koran. Semacam. Halaman 8, halaman 8. Halaman 8. Halaman 8. Gambar Kimos. Gambar apa? Kimos. Kimos. Halaman 6. Nah, itu ada. Berita ada olahraga. Aduh, coba. Dengerin ya. Iya. Kesebelasan Argentina dengan pemain andalannya Maradona menurut informasi akan berkunjung ke Indonesia. Waduh, hebat. Mengadakan pertandingan persahabatan. Waduh. Maradona ya? Sebelum bertanding, Maradona akan menemui kakak kandungnya sendiri, yaitu Mara Karma. Salah tuh berita kali ya. Coba-coba lihat ada. Oh, tapi berita bener nih. Ini ya, masa bohong berita semua gak bener. Ah, ini ada lagi nih. Apaan tuh? Dicari tenaga kerja. Edet kan lagi nganggur. Perlu. Perlu nganggur ya. Perlu nganggur. Perlu kerja. Dicari beberapa. Apa nih? Wah, gak kebaca nih. Coba lihat. Hurufnya dikumpulin dulu semua dong. Jangan berantakan begitu. Dicari beberapa tenaga kerja. Dengan gaji yang memuaskan. Wah, ini. Duitnya pasti gede. Jelas. Dengan syarat ulet. Terus? Tenaga kuat. Wow. Kerjanya ringan. Hah, ringan kerjanya. Ya, bagus. Giring keong dari Bandung ke Jakarta. Lagi beritanya yang gak masuk di akal nih, bukannya berita tentang pekerjaan ini. Itu judulnya ada, dicari tenaga kerja. Ya ini bukan pekerjaan, namanya penyiksaan. Nah orang suruh ngiring-ngiring gituan. Tapi gajinya gede sih, gak apa-apa Dul. Nah, ini nih, ada pengantin baru. Apa dia? Nah ini yang serem nih. Apa? Berita artis. Artis serang merajalela man. Penyanyi terkenal dari Amerika, yaitu Bonnie M. Siapa? Bonnie M. Bonnie M. Rencana akan berduet dengan adik kandungnya sendiri, yaitu Latif M. Itu gak salah, Dul. Salah kali. Salah, udah jangan baca-baca koran yang gitu. Ada lagi tuh. Iklan lagi aja nih. Ini masuk iklan nih. Tenaga kerja lagi. Apaan? Dibutuhkan nih, Dul. Dia baca, denger ya. Dibutuhkan. Tenaga kerja yang terampil tuh untuk dikerjakan di Ragunan. Enggak apa-apa. Bagus tuh. Sebagai tukang nyikatin gigi macan. Hati-hati. Iya, kalau macan yang enggak ompong enak. Nah, ya, begitu kalau macan ompong. Takut deh, Ini iklan aja man, iklan. Ada iklan. Tuh, banyak kan tuh. Edet udah kesel aja nih nganggur di rumah nih, enggak ada kerjaan. Lihat tuh iklan. Apa? BUTT. Apa? BUTT apa tuh? BUTT. Edet kagak ngerti BUTT. Apa tadi? BUTT. BUTT apa tuh? Butuh uang tuker tambah. Singkatan. Singkatan tuh sih. Butuh uang bener itu, ada lagi. JBMBKS. Apaan tuh? Jual beli mobil bekas. Udah dah, iklannya gak ada yang bener mana. Ada nih satu lagi nih. Apaan tuh? DJBKI. DKI terkenal. Asik tuh. Ada tuh. Apaan tuh? Di sini jual bubur kacang hijau dan ketan hitam. Mesti ditambah lagi. Apa? STM. Apa? STM. STM. Apa tuh STM? Setengah mateng. Ya telur pasti itu pakai. Apaan begitu-gituan mang nih. Tuh. Ada iklan. Oh. Dukun Porkas. Nah. Iya gak? Kebeneran Dul nih Dul. Baca yang bener dong. Dukun Korkas. Buka praktek siang malam. Wah, gak tidur-tidur kan di dukun ya? Non-stop 24 jam. Aduh. Abah potong Lennon. Alamat. Coba lihat alamat itu. Oh, saya tahu nih. Apa? Jalan apa? Jalan kopi liwat tenggorokan. Hah? Alamatnya tahu di kota tuh situ. Oh, di kota? Ya itu jalan kopi liwat tenggorokan, udah gak salah deh. Mbah Otong kan? Iya, Mbah Otong. Top tuh. Top. Tapi, apa? Top. Kira-kira kalau kita sana kemana gini? Iya, kita cari di sana, Man. Mau? Jelas tuh. Kebeneran ya? Hmm. Kita kan lagi gak kerja. Betul. Siapa tahu pasang forecast. Dapat. Enak kan? Enak. Iya. Sekarang? Hah? Pergi sekarang. Ya ayo kalau ayo mau. Deh. Ya, jalan deh. Ayo deh. Baris. Gak usah baris, anak sekolahan. Nah, kalau baris kan? Jalan bareng juga susah. Pada tahu jalan bareng kan nempel. Iya. Nah sekarang kita berpisah sementara. Saya jalan ke timur, aman ke barat. Ya kagak nyambung lo, nanti ketemu saya masuk dari depan, Maman masuk dari belakang, ketemu dukun cekek lehernya. Jadi edap ke timur. Edap ke timur ya, pokoknya kita sama-sama lah karena kita nganggur satu nasib ya. Kita sama-sama berangkat. Yuk. Jadi dukun porkas, sudah dipasang iklan, belum ada yang datang. Kemarin ada yang datang satu, sekirain mau nanya huruf. Nanya alamat doang. Ya, susah cari rezeki ini ya. Iklan tuh terus-terusan tuh di koran. Sampai koran macam-macam, sampai majalah bobo, majalah apa, masukin semua. Sial jadi dukun dah. Permisi. Oh iya, siapa di luar? Apa benar di sini rumah dukun porkas, Mbah? Benar, rumah dukun porkas ya. Dokter Andus Otong Lennon. Iya, Mbah. Saya datang kemari. Iya. Maksudnya mau minta nomor gitu, Mbah. Minta huruf sama Mbah. Minta nomor? Huruf. Apa buntut? Kalau buntut udah nggak boleh, ya. Oh iya. Yang resmi aja porkas ya. Iya, saya minta porkas. Sebab Mbah nih, dukunnya juga spesialis porkas. Ya. Oh iya, Mbah. Nah, begini, Mbah. Saya mau minta huruf dengan Mbah sesuai dengan firasat saya tadi malam, Mbah. Ada apa? Wah, tadi malam betul-betul sangat menyedihkan sekali, Mbah. Kenapa ibu lu mati apa? Lu lain, Mbah, bukan. Mimpi. Ceritanya begini, Mbah. Saya itu batuk terus-terusan, Mbah. Dalam mimpinya. Dalam mimpi dari malam sampai pagi, sampai malam lagi. Batuk dan terus. Napas juga sesek, Mbah. Bagus itu mimpi bagus, pasang porkas. Apa, Mbah? 3 huruf. Iya, apa? TBC. Iya, kalau batuknya malam, Mbah. Kalau siang, Mbah. Kalau mimpinya siang, pasang 4 huruf. Apa, Mbah? ASMA. Asma. Ya. Kalau enggak mimpi-mimpi, pasang juga 5 huruf. Apa, Mbah? Bengek. Ya. Iya, Mbah. Saya tulis, Mbah. Nah, ini firasat yang tadi malam, Mbah. Iya. Waktu malam Selasa, Mbah. Malam Selasa ngapain? Saya enggak ngimpi-ngimpi. Enggak tidur. Ya enggak usah kesini ditanya-tanya, Mbah, kalau enggak ngimpi. Malam Rebo. Saya ngimpi. Kebetulan tetangga saya tuh, Mbah, ya. Ceritanya tuh tetangga saya tuh tadinya rajin bekerja, Mbah. Tiba-tiba diam di rumah. Menyendiri. Dalam mimpinya itu. Dalam mimpi seperti orang kebingungan, Mbah. Pasang cepat juga tuh. Apa, Mbah? 3 huruf. Apa? PHK. Iya, Mbah, ya. Kalau 5 huruf, Mbah, 5 huruf. Pecat. Ya habis di rumah terus berarti kan sudah di PHK. Iya, Mbah. Apa, Mbah, ya? Saya mau pasang apa lagi, Mbah, ya? Bingung saya nih. Pasang ini aja. Apa tuh? Kepala kamu taruh sini. Nanya kok bingung sih cucuku. Soalnya nggak ngimpi-ngimpi, Mbah. Ada firasat yang nggak mungkin masa saya tanyakan di sini, Mbah. Seperti tangan saya tuh gatel terus. Apa bisa? Ya terserah saya... yang mau nanya, yang penting mah dibayar. Oh iya, Mbah. Saya mau tanya ini apa? Tangan saya tuh gatel sekujur badan saya, Mbah. Pasang saya bingung tuh, Mbah. Pasang 5 huruf. Apa, Mbah? K-U-R-A-P. Kurap. Kurap, itu penyakit, Mbah. Iya, emang kamu penyakitan. Udah, permisi ya, Mbah. Loh, kok permisi? Bayar dulu dong. Kalau dapat baru bayar. Kalau dapat baru bayar, enakan kamu. Kamu aja jadi dukun. Saya yang nanya. Nggak punya duit, Mbah. Nggak punya duit, kenapa datang ke sini? Ya, hah? Maksud saya kalau udah punya huruf kan enak. Bisa dijual sama tetangga. Jual-jual sama tetangga, ya, mentang-mentang dukunnya kecil, kamu mau cepuain. Pulang sana nanti gue santet lo. Sekalinya datang. Misi lagi. Betul, Bah, ini rumah Abah Otong. Iya, betul. Aduh, Bah, jangan ngegentak, Bah. Bukan, saya tahu yang datang ke sini miskin semua. Ini mah enggak, Bah, betul, Bah. Saya mau bayar sama Mbah nih. Bayar apa? Bayar uang untuk ini, Bah, uang untuk ramalan Abah. Pokoknya asal Abah tepat, saya bayar. Ah, boleh. Ini, Bah. Tadi waktu mau berangkat, Bah. Di warung saya kesiram air minyak, Bah. Oh ya. Orang beli minyak, jatuh, pecah, Bah. Wow. Celana saya jatuh sampai basah, Bah. Ini ngomong enggak pakai titik koma. Lahirnya di kereta api kali nih. Ngomong dud begitu. Oh, jadi harus pelan-pelan, Bah. Gigi kok dempet begitu sih? Iya, dari sononya, Bah. Dari sononya. Emang apa ngomong pelan-pelan, nanti giginya tambah dempet. Iya, Bah. Iya deh, Bah. Ngomong apa saya? Nah, tadi, Bah. Kejatuhan minyak, celana saya basah, Bah. Terus? Nah, itu kira-kira apa tuh, Bah? Pasang korkas. Heeh, Bah. Pasang aja 3 huruf. 3 huruf, Bah. Oli. Saya cat. Apa, Bah? Oli. Oli. Ya, lagian tumpahan minyak ditanyain ke dukun. Iya deh, Bah, saya pasangin oli ya, Bah. Ya terserah, mau kena mau syukur. Ada mau lagi nih, Bah. Ya ada deh. Tadi malam, Bah. Itu yang 3 huruf tadi itu 2500 ya. 2500, Bah. 2000 aja deh, Bah, ya. 2500. Oh iya, Bah. Ntar gigi lu gue dempetin ke hidung. Si Abah mah galak aja sih. Bukan, dari tadi kemarin yang nanya belum dibayar. Iya, ntar, Bah. Pokoknya selesai nanya, saya bayar, Bah. Iya. Nah, Edot ada yang kedua nih, Bah. Tadi malam mimpi Edot, Bah. Mimpi bertemu bidadari. Bidadari. Cantik deh, Bah. Masa? Oh, Bah. Kenapa gak ngajak-ngajak? Orang saya... Kan Edot belum kenal sama Abah. Oh, mimpi. Mimpi, Bah. Edot dibawa tidur, Bah, ke kamar. Asik. Asik, Bah. Emang asik, Bah, berdua. Berdua. Begitu lagi tidur, Edot kaget, Bah. Kaget. Bangun. Kenapa? Begitu Edot lihat, bukannya bidadari, Bah. Siapa? Laki-laki. Bisa berubah begitu? Berubah, Bah. Gak tahu. Tapi bagus itu. Cucu. Bagus ya, Bah? Pasang aja 4 huruf. 4 huruf, Bah. Saya catat, Bah. Apa, Bah? A. A. I. I. D. D. S. S. AIDS, kalau gitu, mah, Bah. Iya. AIDS, penyakit. Jadi saya pasangin tuh. A. I. D. S, Bah. Iya, karena kamu bergaul sama-sama sejenis. Main ya, main anggar. Si Abah mah ada-ada aja. Aduh, Bapak, kenapa gak dijemput Mama? Ini siapa nih? Siapa nih? Aduh, Edot. Ngapain kesini kamu? Edot lagi pasang porkas. Pasang porkas? Siapa yang mau pasang porkas? Edot lagi ini tanya sama Abah Otong. Abah Otong? Dukun porkas? Dukun porkas. Aduh, si Papa. Papa kok jadi dukun porkas? Tinggal saya mau kerja. Katanya Papa mau kerja, orang disuruh nginap. Apa? Taunya Papa mau jadi dukun. Bah, apalagi, Bah, pasangannya, Bah? Apa? Pasangannya apalagi nih? Diam, Abah cucuku. Apa yang dipasang lagi, Bah? Hah? Apa yang dipasang? Ya ampun, Apa, Bah? Orang suruh nginap. Pasangan lagi apa, Bah? Pasang aja nginap. Nginap. Nginap ya, Bah? Aduh, si Papa gak sangka. Gak punya otak. Bah, apa lagi, Bah? Pasang aja otak. Apa? Kamu pulang cucuku, nanti otak kamu bisa keluar ya. Hancur, habis deh nih, habis kalau begini, habis. Ma, ya. Kok dukun bisa nangis juga ya? Apa yang habis, Ma? Ceritanya habis. Sampai di sini dulu, teman-teman. Merdeka.